الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan membaca sebuah buku yang berkaitan dengan masalah akidah, yakni akidah atau hawiyah. Dan akidah pernah kita sebutkan maknanya adalah keyakinan-keyakinan hazim yang mantap yang ada di dalam hati seseorang. Dan kita membaca di sini akidah hawiyah, yakni akidah-akidah yang hendaknya diyakini oleh seorang muslim, yang ditulis oleh al-imam At-Tahawi. Namanya adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi. Di dalam buku ini beliau sebutkan akidah-akidah yang penting hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin, walaupun di dalamnya ada beberapa kalimat yang dikritik oleh para ulama. Tetapi secara umum bahwa apa yang beliau ucapkan di dalam buku ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita membaca syarah atau penjelasan, kebanyakannya dari syarah akidah atau hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Qadi Ali bin Ali bin Muhammad Abil Izzi Al-Hanafi Ibni Abil Izzi Al-Hanafi Ad-Dimashqi Damsyik, sebuah kota yang ada di Suriah. Dan pada kesempatan telah lewat disebutkan oleh Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, beberapa hal yang kita hendaknya meyakininya, bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, kemudian pembenaran di dalam hati, dan ditambahkan oleh para ulama perbuatan dengan amalan. Kemudian juga mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang baik dari orang-orang mukmin. Semoga Allah mengampuni mereka. Demikian juga semoga mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh untuk kemudian merasa yakin bahwa orang tertentu bahwa dia adalah masuk surga tanpa ada dalil atau penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bahwa seseorang tidak boleh untuk kemudian dengan mudah kita mengkafirkan mereka sampai jelas-jelas di situ ada bukti-bukti bahwa dia itu keluar dari agama Islam. Itu akidah yang kita punyai. Tidak dengan mudah mengkafirkan seseorang dengan alasan bukan dari kelompok mereka dan sebagainya. Kemudian sebelumnya, ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan itu telah lewat. Demikian juga Isra Mi'raj, demikian juga telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal akidah yang telah lewat kita sebutkan. Dan pertemuan terakhir yang kita sebutkan bahwa Kita harus meyakini terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berupa Al-Qur'an. Demikian juga apa yang benar atau sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa syariat ataupun penjelasan, maka kita harus meyakininya bahwa itu benar kemudian melaksanakannya. Dan kita sebutkan juga hal-hal yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Kemudian kita masih di dalam pembahasan poin yang ke-94. Nomor yang ke-94 di situ. Beliau mengatakan wal iman wahid wa ahluhu bi aslihi sawa. Iman itu satu dan pemiliknya secara asal itu sama, dan kita sebutkan ucapan ini adalah dikritik oleh para ulama. Asal keimanan seseorang itu adalah berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal ini Imam At-Tahawi dikritik. Beliau mengatakan bahwa pemiliknya itu secara asal adalah sama, asalnya adalah sama, maka itu dikritik oleh para ulama. Adapun kalimat setelahnya sebenarnya menjelaskan tentang adanya perbedaan tersebut. Beliau mengatakan setelah itu, wa tafadul bainahum bil haqiqah wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil aula. Itu agak terpisah sedikit. Wa mulazamatil aula di bawah itu letaknya. Tafadul dan perbedaan derajat-derajat mereka itu, orang-orang ahli iman dibedakan dengan apa? Bil haqiqah, dengan hakikat keimanan dia, keyakinan keimanan yang dia miliki. Satu berbeda dengan yang lain dalam hal ini. Wa tuqa, demikian juga dibedakan dengan ketakwaan mereka. Wa mukhalafatil hawa, demikian juga derajat mereka itu berbeda-beda sesuai dengan kekuatan iman mereka ketika harus menyelisihi hawa nafsu. Wa mulazamatil aula, demikian juga kekuatan keimanan mereka ketika mulazamatil aula, melaksanakan hal-hal yang mulia dari amalan-amalan yang dia itu adalah afdol, yang di situ ada fadhail. Jadi dibedakan mereka dari sisi itu. Kita akan bacakan sedikit tentang masalah yakni keimanan. Sebagian membicarakan iman itu apakah disyaratkan amal atau tidak, karena sering dibicarakan tentang masalah ini, diperbincangkan di antara manusia tentang masalah ini, apakah amal itu syarat dari keimanan atau tidak. Oleh karena itu Imam At-Tahawi dikritik oleh para ulama ketika beliau cuma menyebutkan bahwa iman itu di dalam nomor 92 itu, beliau mengatakan iman huwal iqrar bil lisan, menetapkan dengan lisan, lidah dia, wa tasdiq bil janan, membenarkan di dalam hati. Beliau tidak menyebutkan di situ amalan. Inilah yang dibicarakan oleh para ulama. Bahkan dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar, kita sebutkan bahwa amalan itu adalah syarat di dalam keimanan seseorang. Berkata beliau di halaman 58, "Fasalaf qalu, mereka ulama salaf, orang-orang terdahulu yang saleh mengatakan iman itu adalah i'tiqad bil qalb, keyakinan di dalam hati." Kita semua alhamdulillah dengan mudah membenarkan ini, meyakini, tidak terjadi keraguan di dalam diri kita, alhamdulillah. Keyakinan di dalam hati, wa nutqu bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa amalu bil arkan, dan melaksanakan dengan perbuatan badan. Ini. Kemudian dibicarakan di sini, wa aradu bidzalika anal a'mal syartu fi kamalihi. Beliau mengatakan bahwa amalan itu syarat di dalam kesempurnaan iman. Dan ini dikritik oleh Syekh Yahya dan juga para ulama yang lainnya. Rabbidahumullahu ta'ala. Amal dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa itu syarat kesempurnaan keimanan. Begitu saja, maka di sini dibicarakan. Karena amalan itu ada di situ yang wajib, ada yang di situ sunnah. Seperti syahadat, kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka seperti ini adalah amalan. Ya, ini ucapan yang itu adalah wajib. Bahkan tidak dikatakan seorang muslim kecuali dengan mengucapkan ini. Oleh karena itu, secara mutlak bahwa amal itu adalah syarat kesempurnaan tahu kesempurnaan. Kesempurnaan maknanya sesuatu itu sudah ada, tetapi dia itu lebih sempurna lagi kalau demikian. Sebagaimana wudu, disebutkan oleh para ulama, wudu ada dua, wudu ijza dan wudu kamal. Wudu yang sekedar kemudian terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak berdosa. Ada lagi wudu kamal yang sempurna, yang bagus, yang kemudian sampai dia itu ke setengah dari lengan, kemudian sampai ketika mencuci kaki itu sampai ke betis, maka itu nanti akan menjadi putih bagian-bagian wudu itu nanti di hari kiamat. Maka di situ ada wudu yang memenuhi syarat dan ada wudu yang lebih tinggi lagi, yakni isbagul wudu, itmam, sempurnanya wudu. Demikian juga mandi, ada di situ mandi yang ijza yang memenuhi syarat dan ada yang mandi yang sempurna yang bagus. Seperti tata caranya mandi, Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dulu, kemudian mandi, kemudian mencuci kaki, atau sifat-sifat yang lain yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, maka ini adalah mandi yang bagus. Ada juga mandi yang terpenuhi syarat padanya. Seperti apa? Seseorang masuk ke kolam, masuk ke sungai, memasukkan badannya ke dalam sungai semuanya. Ini dikatakan mandi yang mencukupi. Tetapi di situ ada mandi yang dia itu kamal yang bagus. Demikian juga di sini, amalan. Ada amalan yang dia itu adalah amalan yang wajib, ada yang sunnah. Maka ketika ditanya apakah amalan itu syarat sahih ataukah syarat kamal, maka di situ dibagi juga. Seperti amalan yang dia itu sunnah, maka ini adalah syarat kamal dari bagusnya keimanan seorang. Dia menjaga puasa Senin Kamis, dia menjaga sholat malam, maka di sini apa berarti? Berarti dia adalah syarat kamal dari keimanan, syarat dari kesempurnaan, kebagusan dari keimanan dia. Adapun tadi mengucapkan kalimat syahadat, maka di sini syarat sahihnya dari keimanan seseorang. Seseorang tidak dikatakan imannya itu benar kecuali kalau dia mengucapkan syahadat. Maka ini dikatakan apa? Amalan yang dia itu adalah syarat sahih, syarat diterima. Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Ini bisa ditulis bahwa amalan ada dua. Ada yang dia itu adalah syarat sahih, ini syarat diterima keimanan itu seperti mengucapkan syahadat. Ada yang dia itu syarat kamal, yang di situ adalah amalan-amalan sunnah. Maka ini syarat kamal, syarat sempurna. Dikatakan orang ini adalah imannya sempurna, bagus ketika dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu. Maka ini dikatakan syarat kamal. Dari sini paham. Ketika orang membicarakan tentang masalah ini, karena terjadi ini perbincangan tentang masalah ini. Kemudian ini yang kita ingin jelaskan. Kemudian dijelaskan juga oleh para ulama bahwa iman itu adalah tadi ucapan, demikian juga keyakinan dalam hati, demikian juga amalan. Dibicarakan oleh para ulama kalimat ana mukmin insyaallah. Saya seorang mukmin, saya seorang muslim insyaallah. Tahu makna insyaallah kan? Apabila Allah menghendaki, insyaallah. Ini kalimat yang biasa kita ucapkan, aku mau berbuat seperti ini, insyaallah. Bahkan itu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulanna li sayyin inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan ini fa'ilun dzalika ghadan, aku pasti akan melaksanakan besok perbuatan ini. Illa kecuali hendaknya kita mengucapkan illa ayyasha Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita kalau melakukan suatu perbuatan ditambahkan di situ kalimat insyaallah. Dan kalimat insya Allah, sayangnya kalau kita menulis dengan bahasa Indonesia, paham ya, seperti kalimat insya Allah, mama, kita ingin memberikan SMS atau pesan kepada saudara kita. Saya mau ke rumahmu, ana mau ke rumah antum. Insya Allah, bagaimana menulisnya pakai bahasa Indonesia? Kebanyakan nulisnya insya Allah, itu salah juga. Insya itu artinya menciptakan, menciptakan Allah, salah. Pokoknya intinya tidak ada kalimat yang tepat. Sulit kita untuk kemudian menuliskan kalimat insya Allah itu. Kalau insya Allah, ulang alam ini yang paling dekat. Walaupun tetap salah juga. Karena kalau kita menulis pakai bahasa Arab, kan in, ma'ruf, kemudian sya'a, kemudian Allah. Ya kan, seperti itu. Ya ini intinya, daripada tidak menulis, daripada tidak menulis, karena kita dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat insyaallah ketika kita akan melakukan suatu perbuatan. Bahkan seseorang kalau bersumpah, aku, seperti kita ingat apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika dia waktu itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dia ingin menikahi 100 perempuan, sudah melakukannya, kemudian berniat untuk apa? Untuk kemudian keluar dari, dilahirkan dari perempuan-perempuan ini farosan, yakni anak-anak yang mereka itu akan menaiki kuda-kuda berperang fisabilillah. Kemudian dia lupa mengucapkan insyaallah, dan seorang malaikat, yakni malaikat menasihatkan, tapi lupa dia. Akhirnya tidak ada dari istri-istri yang dia nikahi itu anak satu pun, kecuali satu saja, itu pun separuh. Demikian disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Demikian juga Imam Muslim. Lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Sekarang kita bicarakan tentang kalimat, boleh enggak kita mengucapkan saya mukmin insyaallah, saya salafi insyaallah, atau saya muslim insyaallah. Bagaimana ini hukumnya? Dibahas di sini oleh Imam At-Tahawi, oleh Imam Ibnu Abil Izz dalam syarahnya. Ini disebutkan di halaman 541. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, boleh enggak kita mengatakan saya muslim insyaallah? Atau bagaimana tanggapannya kalau ada orang mengucapkan saya muslim insyaallah seperti itu? Di sini dibahas oleh beliau, karena sebagian mereka mengatakan tidak boleh sama sekali total. Kalau kamu mengatakan saya muslim insyaallah, berarti kamu sudah meyakini bahwa kamu penghuni surga. Sebagian mengatakan seperti itu. Demikian juga yang lainnya. Sebagian mengatakan wajib kamu mengucapkan saya mukmin insyaallah. Karena apa? Ya tadi, ya ini saya untuk kemudian sebagai seorang muslim yang sempurna, yang bagus, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan dan sebagainya, tidak mungkin, sehingga saya mengucapkan insyaallah. Semoga Allah menghendaki. Demikian. Kalau Allah kehendaki. Sebagian mengatakan lagi, berarti kamu ada syak, keraguan di sini. Kamu berarti ada keraguan. Kenapa kamu tidak mengatakan saya muslim? Berarti kamu ragu mengatakan insyaallah. Diperbincangkan seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan di sini, wa amman yujawizul istisna wa tarkuhu fahum as'adun fid dalil minal fariqaini. Adapun yang memperbolehkan kalimat istisna, tadi kalimat insyaallah itu terkenal dengan kalimat istisna, memperbolehkan, demikian juga boleh juga untuk meninggalkan, maka ini orang yang paling berbahagia terhadap dalil dari dua kelompok yang lewat. Ini bisa ditulis bahwa kalimat saya muslim, saya mukmin insyaallah itu, maka boleh kita mengucapkan dan boleh kita meninggalkan. Dari sisi mana? Orang yang mengatakan seperti ini adalah yang paling selamat daripada kelompok yang mengatakan wajib dan yang mengatakan tidak boleh. Yang benar adalah boleh. Wa khairul umur awsatuha, sebagus-bagus itu adalah, sebagus-bagus perkara itu yang paling tengah. Tentu saja dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan, tidak bermudah-mudah, tidak kasar, tidak lembut sekali. Demikian, tidak mencintai orang soleh sampai kemudian mengkultuskan, demikian juga tidak meremehkan hak dia. Yang paling bagus adalah di tengah-tengah. Bagaimana perinciannya? Fa'in aradal mustasna, fa'in aradal al mustasni asyak fi asli imanihi munia minal istisna. Yang pertama, ini jawabannya boleh dan tidak. Jadi boleh mengucapkan dan boleh tidak mengucapkan. Ini perinciannya adalah fa'in aradal mustasni syak, apabila orang yang mengucapkan itu ragu-ragu fi asli imanihi, di dalam asal keimanan dia itu, dia sudah mengucapkan kalimat syahadat ini, munia dilarang. Minal istisna, dari pengecualian ini. Jadi ketika maksudnya adalah ragu-ragu dari keimanan yang dia miliki, tidak boleh mengucapkan saya muslim insyaallah. Ragu-ragu dia, tidak boleh. Wa hadza mimma la khilafa bihi, maka ini perkara yang tidak ada perselisihan padanya di antara para ulama. Ini dia mengucapkan saya muslim insyaallah itu karena apa? Ragu-ragu, tidak boleh seperti ini. Yang kedua, perincian berikutnya. Wa in arada annahu mu'min minal mu'minin, apabila maksudnya adalah termasuk dari seorang mukmin dari kaum mukminin, alladzina wasafahumullahu fi qoulihi, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau dia bermaksud dengan mengucapkan kalimat saya mukmin insyaallah itu maksudnya adalah ingin masuk di dalam apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hanyalah orang mukmin itu apabila disebut nama Allah maka hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatuhum imanan, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imanan imannya, maka seperti ini boleh kita mengucapkan. Demikian juga innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, hanyalah kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ini boleh. Jadi seperti itu. Ini perinciannya seperti itu. Apabila dia merasa ragu-ragu dari keimanan dia, tidak boleh kita mengucapkan kalimat itu. Apabila dia berkeinginan termasuk di dalam ayat yang ke-15 surat Al-Hujurat itu, mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, semalam lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu dia, maka seperti ini boleh mengucapkannya. Jadi perincian, kalau kita ditanya oleh orang, bagaimana hukum orang mengatakan saya muslim insya Allah, jawabannya boleh diucapkan, boleh tidak diucapkan. Kok bisa seperti itu? Kita jawab, tidak boleh diucapkan kalau dia itu merasa ragu. Ragu, saya mukmin insya Allah karena ragu. Nah ini gak boleh. Tetapi ketika kemudian berniat, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang mukmin adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, maka saya mengatakan saya mukmin muslim insya Allah. Maka seperti ini boleh. Jadi demikian penjelasan kalimat saya mukmin insya Allah. Adapun kalau kemudian yakin juga tidak boleh juga. Yakin dalam artian bahwa saya muslim insya Allah, ya yakin bahwa aku adalah mukmin dan sebagainya, mesti aku akan diakhiri hidupku dengan demikian-demikian yang pasti, maka ini tidak boleh. Demikian perinciannya. Kemudian berikutnya, masih kita di dalam nomor yang ke-94. Watafadul bainahum bil haqiqati wattuqa, dan derajat-derajat mereka, keutamaan-keutamaan mereka manusia itu adalah tergantung dari hakikat. Hakikat keimanan yang dia miliki, itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Maka di sini lebih jelas lagi kita bacakan di sini penjelasan Ibn Abil Izz. Disebutkan di dalam syarah beliau halaman 505. Ingin menjelaskan, jadi kita ingin menjelaskan di sini apa sih makna hakikat itu. Sehingga beliau menyebutkan kalimat hakikat itulah yang membedakan derajat keimanan satu dengan yang lain. Kita jelaskan di sini perkataan beliau Ibn Abil Izz rahmatullahi alaih. Wa ta'ammul hadis bitaqah, perhatikanlah hadis bitaqah. Ingat hadis bitaqah enggak? Hadis bukan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Yang di situ juga menunjukkan dalil bahwa seorang itu nanti di hari kiamat yang ditimbang itu adalah catatan amalan dia itu. Alat itu udah fi kifatin, yang diletakkan di tokoh kartu kalimat syahadat la ilaha illallah itu diletakkan di kifah, yakni mizan, timbangan, yang mana timbangan itu di situ ada yang ditimbang di situ amalan dia yang bagus, demikian juga amalan jelek dia. Maka salah satunya di situ dari amalan bagus yang pernah dia lakukan di situ ada bitaqah. Ini tulisan syahadat. Ini kalimat syahadat yang dia pernah ucapkan itu diletakkan di sisi yang satu. Wa yuqabiluha tis'ah wa tis'una sijilan. Dan di sampingnya lagi 99 sijilan catatan amalan. Kulli sijil minha madul basar. Setiap lembaran itu adalah satu lembaran saja, panjang-panjangnya itu adalah sebatas mata melihat. Itu catatan kejelekan dia saja. Ternyata apa? Fatus kilul bitaqah. Ternyata kalimat syahadat itu yang ada di kartu itu lebih berat, bayangkan. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan hakikat iman yang dia miliki. Watasyisu watatish asijilat, kemudian catatan kejelekan itu lebih ringan. Fala yu'adzab sahibuha, tidak disiksa sedikit pun pemiliknya itu, bayangkan. ternyata kartu itu lebih berat sehingga orang itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, menunjukkan apa? Inilah hakikat keimanan. Hakikat keimanan itulah yang dia miliki sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang ini. Dalil yang kedua yang menunjukkan hakikat itu adalah sangat penting. Benar-benar keimanan yang mantap. Wa maklum. Kemudian beliau sebutkan di sini, ini memberikan gambaran. Wa maklum anna kullam wahid lahu mislu hadhihi bitaqah. Dan kita ketahui bahwa setiap wahid, insya Allah kita semua adalah orang-orang wahid, insya Allah. Mempunyai kartu-kartu, kita semua mempunyai kartu-kartu, insya Allah. Iya enggak? Tetapi bagaimana? Wa katsirun minhum yadkhulun nar, tetapi kebanyakan manusia yang punya kartu juga masuk neraka. Bayangkan. Yang ini tadi Allah utamakan. Menunjukkan apa? Masing-masing punya kartu juga. Tetapi orang ini tadi yang yakin dia mengucapkan kalimat syahadat itu, bagaimana kemudian lebih berat kartunya itu? Apa yang bedakan? Hakikat keimanan yang mereka miliki. Kemudian juga sudah sebutkan, ini yang pertama, ini bisa ditulis, contoh dari hakikat yang bagus, ke hakikat iman yang bagus tadi, contoh orang yang dia itu ditimbang tadi, 99 amalan jelek dibanding dengan tadi, kartu syahadat tadi. Yang kedua, hadis yang menunjukkan ini, wa ta'mal maqama bi qalbi qatilil mi'ah min haqa'iqil iman, juga hadis yang kedua, mutafaqun alaih. Perhatikanlah apa yang ada pada hati orang yang membunuh berapa? 100 orang itu. Lihat, kisah terkenal kan? Ada satu orang membunuh 99 orang dengan batil. Kemudian bertobat, bertanya kepada orang yang paling pandai waktu itu di akhirah. Seorang rohib, ahli ibadah, orang-orang Nasrani waktu itu. Ditanya, adakah pintu tobat bagiku? Tidak ada. Disempurnakan 100 dibunuh. Dengan mudah dia membunuh, biasa dia membunuh kok. Tidak ada sedikit pun merasa minder, kederdak, sudah biasa. Sempurna 100 sudah. Kemudian dia bertanya, ada enggak orang yang tahu tentang masalah agama aku? Ya ini bertobat beliau. Ditunjukkan waktu itu seorang ahli ilmu. Ditanya, ada. Bagaimana caranya kamu pergi? Sesungguhnya negerimu negeri jelek. Pergi ke negeri yang bagus. Itu ada orang-orang ya'budullah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pergi ke sana. Kemudian dikatakan di sini, qadrul mi'ah min haqa'iqil iman, yang dia miliki. Dia memiliki hakikat keimanan yang benar. Alati lam tuskilhu inda syaq anisair ilal qaryah. Tidak menyibukkan dia apapun. Yang terpenting pada diri dia adalah bagaimana bertobat. Sudah dia masuk iman dalam diri dia. Sudah. Tidak ada yang menyibukkan dia kecuali bagaimana aku sampai ke negeri itu. Untuk sampai melakukan perjalanan ilal qaryah kepada negeri yang ditunjukkan tadi. Yang di situ ada orang-orang soleh yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalathu wa fi tilkal hal. Yang membawa dia dan dia dalam keadaan itu anja'ala yanu bisadrihi, yang mana ketika kita lihat di dalam hadis itu bagaimana ketika waktu itu malaikat kan ketika dia meninggal waktu itu di tengah-tengah malaikatul rahmah dan malaikatul adab saling berselisih. Kemudian disebutkan di situ di hadis itu bahwa dadanya itu yanu wa huwa yu'aliju sakaratil maut, ya, dia lagi menghadapi sakaratil maut, yakni dadanya itu dia itu lebih condong kepada negeri yang bagus. Itu saja sudah. Dalam riwayat yang lain, ya Allah SWT berkehendak untuk kemudian mendekatkan kepada negeri yang bagus itu. Rahmat Allah SWT. Apa itu yang membedakan? Hakikat iman yang dia miliki itu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua, yakni orang yang dia itu membunuh 100 orang, tetapi Allah kehendaki dengan keimanan yang dia miliki. Yakni menyibukkan hati dia dengan keimanan itu, sampai kemudian dia dalam keadaan mati mendapatkan rahmat Allah SWT. Demikian juga berikutnya. Wa ta'amal maqama, hadis Bukhari Muslim juga, apa yang dilakukan oleh biqalbi baghi minal iman, dari hati seorang pezina yang dia memiliki keimanan waktu itu. Apa itu? Hadis dalam Bukhari dan Muslim, yang di hadis seorang yang dia itu berzina kemudian dia itu memberikan minuman, ya kan? Sekarang di sini haitsu nasat muqaha, dia mengambil sepatu yang dia miliki itu. Ya, ini sepatu biasa dilakukan orang-orang zina yang lebih tinggi itu. Dan sepatu itu kan dia ada tempatnya untuk bisa mengambil air padanya kan. Dia lepas itu sepatu dia. Wasakat al-kalb. Dia memberikan minum kepada anjing itu. Faghufirullah. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dia. Ini mempunyai keimanan. Mempunyai hakikat keimanan yang dia miliki. Demikian. Ini contoh-contoh saja. Yang ini perbedaan mereka adalah dengan apa? Dengan hakikat iman yang mereka miliki. Wahakadal akal aidon fa'inau. Yakbalu tafadul, demikian juga orang yang mempunyai akal. Maka di situ ada perbedaan-perbedaan. Orang mempunyai akal itu ada yang dia agak pintar, ada yang dia itu biasa, ada yang pintar sekali dan sebagainya. Demikian juga amalan-amalan. Jadi sedikit ini penjelasan tentang makna bahwa tafadul, derajat-derajat keutamaan mereka itu adalah tergantung dari hakikat keimanan mereka miliki. Wattuqa, demikian juga tergantung dari ketakwaan yang mereka miliki. Disebutkan di sini oleh Imam Asy-Syafi'i, dijelaskan di dalam Athba'ul Bayan. Disebutkan di halaman 3000. Surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lit'arafu. Kemudian apa Allah sebutkan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Disebutkan di sini oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Asy-Syafi'i, yakni Muhammad Amin Asy-Syafi'i, Al-Mukhtar Asy-Syafi'i adalah suatu negeri yang ada di Afrika. Jadi waktu itu beliau melakukan perjalanan yang jauh sampai ke Saudi Arabia untuk menuntut ilmu waktu itu. Dan beliau adalah salah seorang guru dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Disebutkan di dalam terjemahnya, ini kalau diterjemah buku yang lebih besar lagi, disebutkan di situ beliau waktu itu Syekh Shalih Utsaimin, Muhammad Shalih Utsaimin waktu itu ketika beliau ingin menghadiri suatu majelis pada suatu hari, waktu itu dia bingung karena waktu itu ada majelisnya Imam Asy-Syafi'i dan beliau belum pernah bertemu waktu itu. Di samping itu ada majelisnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, guru beliau juga yang sangat mencintai beliau. Disebutkan dalam terjemahnya sampai bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sa'di pemilik tafsir juga kita punya di sini juga, Tafsir Karimil Rahman, tafsir yang terkenal itu yang biasa kita baca itu. Ada majelisnya beliau juga. Ada dua gurunya yang masing-masing punya tafsir juga. Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di pemilik tafsir Taisir Ar-Karim Ar-Rahman. Ini bukunya. Demikian juga gurunya beliau juga hari itu juga Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i pemilik tafsir Athba'ul Bayan ini. 7 jilid. Kalau dibuat satu jilid seperti ini juga sama. Kalau Taisir Karimur Rahman, tafsir berkaitan dengan masalah makna secara singkat. Adapun Athba'ul Bayan di sini adalah tafsir idhahil Quran bil Quran, tafsir Quran dengan Quran yang lain, ayat ini dengan ayat yang lain. Demikian. Ketika itu beliau bingung, maka kemudian beliau memutuskan untuk menghadiri majelisnya Imam Asy-Syafi'i ini. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di biasa, sejak kecil beliau bersama dengan gurunya itu. Maka ketika masuk waktu itu di majelisnya, dia lihat seorang yang punya perawakan yang kurus, kemudian tidak tertata, demikian disebutkan. Bajunya sederhana sekali, pokoknya tidak pantas yang dikatakan menurut beliau ini sangat aneh sekali, pokoknya lain. Gitu. Ini kalau kita lihat mungkin belum bukan perawakan orang yang mungkin demikian lah, ulama besar demikian. Memang itu jalan hidup beliau tempuh. Kemudian ketika mulai masuk dalam ruangan, kemudian menyebutkan fawaid-fawaid, beliau katakan sampai-sampai. Ini beliau menyangka bahwa mutiara-mutiara itu keluar dari mulut beliau ini, Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i ini. Dari Afrika beliau. Di situ keluar faedah-faedah yang banyak. Dan disebutkan juga oleh Syekh Bakar Abu Zaid, rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan dalam Hilyah Thalibil Ilm. Ini perkataan gurunya beliau ini, Muhammad Amin Asy-Syafi'i, bahwa aku tahu jalan untuk mendapatkan dunia. Dan aku tidak ingin untuk kemudian aku gantikan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Dan beliau sebutkan, Syekh Bakar Abu Zaid, bahwa guru beliau ini tidaklah tidak pernah memegang umlah Saudiyah, yakni mata uang Saudi itu, lembaran-lembaran itu yang banyak. Ya cuma itu saja yang dipegang. Yang namanya mungkin gaji itu ya sekitar itu aja, tidak lebih. Mungkin di antara kalian mungkin pernah ya menghitung uang itu lebih dari 100 juta mungkin, atau mungkin pernah memegang itulah minimal mungkin. Kalau beliau ini menyebutkan tidak pernah memegang uang yang banyak, tidak pernah. Dan beliau sebutkan juga di situ oleh Syekh Abu Said. Syekh Abu Said sebutkan ucapannya Al-Imam Asy-Syangkiti. Aku datang dari negeri jauh, mempunyai perbekalan aku yang qalla annas indahu. Sedikit orang punya perbekalan itu, yaitu qanaah. Qanaah itu jarang orang yang punya sifat qanaah. Aku datang dari negeri jauh dengan hal itu, ya dengan sifat qanaah yang beliau miliki. Dikatakan di sini oleh beliau ketika menjelaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Adam dan Hawa, sampai kemudian kepada kita semua ini. Disebutkan di sini oleh beliau, dzakara jalla wa ula, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maha tinggi dan maha mulia bi hadhil ayah, di ayat ini, annahu khalaqan nas, Allah menciptakan manusia, min dzakar wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau sebutkan, fabayyana annahu khalaqa dzalika dzakar allati huwa adam min turab, Allah menciptakan Adam itu dari tanah. Waqad bayyana atwar allati marra biha, dan Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu perjalanan penciptaan Nabi Adam. Pernah enggak terpetik pada kita itu, apa kita langsung yakni langsung tercipta demikian? Nah, ini Nabi Adam itu langsung demikian, dia itu menjadi makhluk demikian Nabi Adam. Beliau jelaskan di sini bahwa Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu ada marhalah atwar, yakni jenjang-jenjang sampai kemudian terciptanya Nabi Adam. Ini perhatikan. Beliau sebutkan di sini. Beliau karena membaca Al-Qur'an itu dengan paham, kemudian sampai mempunyai kesimpulan seperti ini, dan bisa dilihat di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Kaisai sayru ratihi tinan laziban wahama'a masnunan wasalsalan kalfakhor, bisa ditulis yakni marhalah-marhalah atau jenjang-jenjang penciptaan Nabi Adam itu beliau sebutkan di sini dalam Al-Qur'an. Sayru ratihi tinan laziban, pertama adalah jenjang penciptaan Nabi Adam itu apa? Tinan, tautin, tanah, laziban yang mantap, ini tanah, tanah kita lihat di depan itu. Ini apalagi di Arab itu jelas tanahnya seperti itu. Ini yani, tanah yang mantap. Ini yang pertama. Tanah, tanah sudah tanah. Belum ini yani mungkin biasa seperti itu. Tanah yang mantap. Dalam Al-Qur'an disebutkan tin. Dalam surat Al-Mu'minin disebutkan di situ. Tin ya kan? Dari tanah lazib yang mantap. Yang kedua, hama'a masnunan. Lumpur yang rata. Ya ini mungkin kalau kita lihat orang ini ya, kalau orang mau membuat tahu periuk, periuk atau gentong itu bagaimana membuatnya? Pertama kan tanah, demikian itu. Yang disebutkan oleh beliau, demikianlah pembuatannya. Pertama tanah biasa, ini pertama tanah yang mantap biasa. Kemudian hama'a masnunan, lumpur yang rata. Kasih air dulu kan, pembuatan periuk itu, pembuatan gentong itu bagaimana? Kendi dan sebagainya, itu kan tanah biasa, kasih air diudak. Duduk atau di bagaimana deplok dan sebagainya mungkin pukul-pukul sehingga apa menjadi lumpur, lumpur yang rata yang siap untuk kemudian diolah. Kemudian sol-solan kalfakhor, menjadi tanah liat yang dia itu seperti tembikar. Kemudian jenjang yang ketiga apa, yang dia itu adalah berupa apa, tanah liat yang dia itu siap untuk dibuat sebagai apa yang digendaki, tanah liat. Jadi tiga ini. Jadi bagaimana? Ya seperti kita lihat seperti biasa itu. Ini semua bukan dalam Al-Qur'an. Kal sosolin kal fakhor wa khalaqal janna min marijim min nar, ya kan? Jadi demikian. Cara pembuatannya adalah seperti itu. Pertama adalah berupa tanah biasa, kemudian setelah itu menjadi lumpur yang rata. Ini lumpur yang dia itu adalah sudah tertata demikian, tidak ada di situ batu dan sebagainya, kemudian menjadi apa, tanah liat yang siap untuk diolah. Ya waktu itu berarti apa, diciptakan padanya Nabi Adam demikian. Seperti seorang anak-anak kadang kan bermain-main tidak boleh sebenarnya, seperti ini tanah dia apa olah-olah dulu, kemudian dipukul-pukul menjadi rata, kemudian nanti mereka buat robot-robotan dari tanah itu, atau mungkin membuat mungkin mainan anak-anak seperti itu biasa, apung-apungan itu, seperti itu prosesnya. Demikian dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini asalnya dari tanah yang dia itu mantap, kemudian menjadi lumpur, yang dia itu rata, kemudian menjadi tanah liat, yang dia itu kemudian nanti diolah menjadi seperti yang diinginkan, tembikar dan sebagainya. Kemudian jelaskan juga, waqad qadamna annahu khalaqa nawal insan al arbati anwa'i mukhtalifah. Demikian juga bisa ditulis, Allah menciptakan insan, manusia itu dari empat jenis yang berbeda-beda. Allah menciptakan manusia itu dari empat jenis yang berbeda-beda. Al awwalu minha, yang pertama, khalaqahu la min unsa wa la min dzakar wa huwa Adam. Menciptakan Adam itu tidak dari perempuan dan tidak dari laki-laki. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Itulah Nabi Adam. Wa tsani, jenis yang kedua, khalaqahu min dzakar biduni unsa. Allah menciptakan dari apa? Laki-laki tanpa perempuan. Siapa itu? Wa huwa Hawa. Yani Hawa istrinya. Di sini Imam Syafi'i mengatakan wa bayyana annahu khalaqa tilkal unsa allati hiya Hawa. Allah menciptakan perempuan itu yaitu Hawa min dzalika dzakar, dari laki-laki ini, allati huwa Adam, yaitu Nabi Adam. Faqala fi surat An-Nisa, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Hawa tadi diciptakan dari jiwa yang satu. Siapa? Nabi Adam. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Yani Hawa diciptakan dari Nabi Adam, dari potongan rusuknya itu. Ini jenis yang kedua. Wa salis, yang ketiga, khalaqahu min unta biduni dzakar. Diciptakan dari perempuan tanpa laki-laki. Siapa itu? Siapa? Maryam. Maksudnya Nabi Isa. Wa huwa Isa alaihi wa ala nabiyyina shalatu wassalam. Karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibunya unsa, tanpa dzakar, tanpa bapak. Arab yang keempat, khalaqahu min dzakar wa unsa. Allah ciptakan min dzakar, dari laki-laki tanpa unsa. Khalaqahu min dzakar wa unsa, diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita semua. Bahwa sairul adamiyin, yaitu semua sairul adamiyin, dari bani Adam semuanya. Ini empat. Demikian beliau jelaskan. Kemudian beliau lagi menjelaskan, ya yonas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Syu'ub wa qabaila. Beliau sebutkan di sini syu'ub. Ini menunjukkan beliau mempunyai itilah, yaitu pemahaman, demikian juga wawasan itu luas sekali. Mengumpulkan dari ucapan-ucapan orang Arab, yang mana beliau tinggal di suatu negeri Afrika. Afrika, kalian tak tahu sendiri. Kemudian melakukan perjalanan yang jauh sampai ke Saudi Arabia. Belajar di situ, mempelajari dari buku-buku dan sebagainya. Sebutkan oleh beliau, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah menciptakan kalian, kami ciptakan kalian dari syu'ub dan qabail, untuk saling kenal mengenal. Ya dulu ala istiwa'in nas fil asl, sama manusia itu sama semuanya secara asal sama. Di anna abahum wahid, bapak mereka satu. Wa ummahum wahidah, ibu mereka juga satu. Wa kana fi dzalika akbaru zajir an tafakhur bil ansab. Inilah sesuatu yang paling jelas untuk kita mencela orang yang berbangga-bangga dengan apa? Nasab. Dengan darah, darah biru. Orang-orang bangsawan, darah merah atau apa. Jadi mereka bangga-bangga dengan itu. Ayat ini adalah paling kuatnya untuk membantah mereka. Sungguhnya Allah menjadikan kalian itu dari syu'ub dan qabail untuk saling kenal-mengenal. Tidak ada di situ kemudian kelebihan satu dengan yang lain. Dalam hal penciptaan dan sebagainya. Watatawul ba'dun nas ala ba'd. Tinggi-tinggian satu dengan yang lain, ini lebih kaya, ini lebih rendah dan sebagainya, ini lebih miskin dan sebagainya. Karena sebagian manusia membedakan manusia itu dengan harta yang dia miliki. Kalau kemudian orang yang sakit itu orang yang tidak punya harta, tidak dilihat. Tetapi kalau kemudian yang sakit itu adalah orang yang dia itu punya harta, diperhatikan dan sebagainya, maka ini jelek. Bukan demikian sifat seorang mukmin. Bahkan termasuk dari, makanya paling jelek adalah makanan yang dipanggil padanya orang-orang kaya saja dengan meninggalkan orang-orang miskin. Nah, ini tidak pantas. Kemudian oleh karena itu beliau mengatakan fattatuha min hadza, yakni inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia. Kita masuk dalam bahasan ini ketika beliau mengatakan watafadul bainahum fil haqiqati wat tuqa, di dalam hal hakikat iman yang dia miliki demikian juga ketakwaan. Kemudian beliau menjelaskan di sini inna akramakum indallahi atqakum, ini surat Al-Hujurat ini tadi ayat yang ke-14. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah ayat yang ke-13, orang yang paling bertakwa. Fattadha min hadza annal fadl wal karam inma huwa bitaqwallah, tampak di sini bahwa keutamaan dan karam, kemuliaan itu adalah tergantung dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La bi ghairi, tidak kepada yang lainnya. Bagaimana kita lihat Salman Al-Farisi mendapatkan keutamaan itu padahal dia dari negeri yang jauh dari Faris. Kalau sekarang ini negeri Iran, sekitar Rusia di situ. Walaqad shadaqa man qala, benar perkataan orang yang mengatakan faqad rafa'al Islam Salman Faris waqad wada'al kufur asy-syarifu Abu Lahab, waqad rafa'al Islam Salman Farisi waqad wada'al kufri syarifi Abu Lahabi, maka sungguh telah mengangkat dengan keislaman itu siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang dia itu adalah diperjualbelikan, kalau kita lihat dia itu dulu dijualbelikan sebagai budak dan sebagainya, tidak ada harganya dan sebagainya. Tetapi Allah mengangkat dengan apa? Dengan keimanan dia miliki. Waqad wada al-kufr asy-syarif Abu Lahab. Kekufuran itu merendahkan orang yang mulia. Mungkin bangsawan dan sebagainya, siapa itu? Abu Lahab. Seperti itu. Ini tidak ada kemudian manfaat ketinggian derajat bangsawan dan sebagainya. Kemudian beliau katakan wa syu'ub, yakni inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Syu'ub wa syu'ub jam' sya'ab, bahwa tabaqah al-ula. Yakni di dalam di negeri Arab itu kalau pembagian-pembagian dalam suatu negara umpamanya, itu kalau tempat kita kan terdiri dari beberapa suku. Kemudian tidak ada lagi. Kalau di Indonesia itu sudah selesai. Negara kita ini di situ ada beberapa suku. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, ada lagi nanti suku Minang, suku Bugis dan sebagainya dan sebagainya, Padang dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi, ada lagi ada derajat bawahnya, tidak ada kan? Kalau di negeri Arab itu terbagi menjadi di sini sampai dikatakan 6. Wa syu'ub jamu syu'ub, wa huwa tabaqah al-ula min at-tabaqat al-sit allati 'alaiha Arab. Arab itu dia terbagi menjadi tabaqat-tabaqat. Dari suatu dari Bani Adam demikian umpamanya, nanti terbagi di situ syu'ub, itu yang paling tinggi. Di bawahnya lagi apa? Qabilah, itu yang kita kenal. Ini dari Bani Adam berapa syu'ub, syu'ub, syu'ub. Mungkin nanti ada kulit hitam, kulit putih secara global. Ada mungkin nanti ada yang dia itu orang-orang barat, orang timur, ada orang tengah dan sebagainya, mungkin seperti itu maksudnya. Ulah alam. Ini terbagi dari syu'ub ini, yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya apa? Qabail, kabilah-kabilah. Kita kenal situ ada dulu kabilah-kabilah seperti Amron. Nanti ada walaupun sebagian Muhammadah Adramaut. Nanti ini mereka berbangga dengan itu. Zaib dan sebagainya. Ada lagi ini nanti Son'a. Nanti walaupun nanti sebagian Syaukan, Son'a dan sebagainya. Jadi beberapa kabilah. Di bawahnya lagi al-amarah. Ini paling tinggi syu'ub, kemudian terbagi-bagi menjadi kabilah. Setiap kabilah terbagi amarah. Kemudian di bawahnya lagi al-butun. Bawahnya lagi al-fakhir, kemudian al-fasilah. Ini 6. Kemudian beliau contohkan di sini. Khuzaimah syu'ub. Nah, kita kenalkan di situ ada nanti Khuzaimah. Ini dia itu adalah syu'ub. Dikatakan syu'ub, kenapa? Karena wasumiyat syu'ub li'anal qabail tatasya'aba minha, karena kabilah-kabilah itu bercabang-cabang padanya. Kabilah-kabilah itu nanti berkumpulnya di syu'ub ini. Khuzaimah itu syu'ub contohnya. Kinanah kabilah. Yani Kinanah dan yang lainnya itu nanti terkumpulnya di syu'ub. Kemudian Quraisy imarah. Quraisy itu yang kita kenal, Nabi Muhammad kan dari Quraisy. Wa Quraisy minal Arab. ini kan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu namanya imarah. Kemudian bawahnya Qusay, itu batin. Kemudian Hasyim itu termasuk dari yakni kalau kita mungkin suku dan sebagainya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Fakhid wal Abbas Fasilah. Abbas itu namanya Fasilah. Ini demikian pembagiannya. Ini inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian setelahnya kita masuk sekarang nomor yang ke-95 di situ. Wal mu'minuna kulluhum auliya'ur rahman, dan orang-orang yang beriman semuanya adalah auliya'ur rahman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan jelaskan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis di dalam Arba'in An-Nawawi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, man adali waliyan, barang siapa yang musuhi waliku, kekasihku, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan kepada dia itu yang memusuhi kekasihku itu, yang memusuhi, memerangi kekasihku itu, harb, peperangan. Jelaskan di sini oleh Ibnu Rajab hadis itu. Adapun di sini Imam Thahawi mengatakan wal mukminun, sungguhnya orang yang beriman itu, orang yang beriman. Ya ini kita semua orang yang beriman itu. Kulluhum, semuanya adalah auliya'ur rahman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali-wali itu berderajat-derajat sesuai dengan keimanan mereka masing-masing, tetapi secara umum mereka itu semua adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lilquran, dan yang paling mulia di antara mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala atwa'uhum, siapa yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atba'uhum lilquran, dan siapa yang paling mengikuti Al-Qur'an. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis tadi yang kita sebutkan, hadis nomor 38, semua di sini di halaman 435. Barang siapa yang di sini hadis qudsi, perkataan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala qala, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang dia itu musuhi waliku, maka aku umumkan kepada musuh itu peperangan. Dibicara di sini sanad oleh beliau bahwa di situ bersendirian padanya Ibnu Karamah an Khalid, Khalid bin Mukhlad ini. Tetapi dikatakan bahwa di sini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi sayyin ahabba ilayya ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba itu kecuali dari apa? Dari amalan dia wajibkan. Itu. Syarat seorang itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Dia itu melaksanakan yang wajib. Wa lazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbahu. Terus-menerus hambaku ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafilah, tambahan-tambahan sunah-sunah sampai Allah mencintai. Fa idza ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bihi. Kalau dia sudah aku cintai, maka dia menjadi, maka aku adalah pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, demikian juga mata yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahul lati yabtisu biha, demikian juga tangan yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahul lati yamsi biha, demikian juga yakni Allah menjadi kakinya yang dia berjalan padanya. Apa maknanya ini? Maknanya adalah Allah memberikan taufik, memberikan bimbingan ketika dia berjalan, ketika dia melihat, ketika dia mendengar, ketika dia itu memegang. Itu maknanya. Yani maknanya Allah tasdid, Allah meluruskan, memberikan bimbingan dia ketika bergerak, ketika melangkah itu. Wala in sa'alani la'utiyannahu, apabila dia minta padaku apa akan beri. Wala in ista'adani la'uidannahu, kalau dia minta isti'adah perlindungan aku akan lindungi dia. Rawal Bukhari ini hadisnya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat berikutnya, wa ma taraddadtu an shay'in, ini yang kadang kita tidak sebutkan dan tidak kita dengar. Lanjutannya adalah wa ma taraddadtu Ula'alam ini Imam Nawawi tidak menyebutkan secara panjang ini hadis ini. Wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu, yakni Allah Subhanahu wa taala taraddada. Taraddada itu adalah bimbang. Kita menetapkannya. Apa yang datang padanya itu Al-Qur'an atau sunnah, kita menetapkannya. Seperti dalam Al-Qur'an, wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Wa ja'a rabbuka. Datang Rabb kamu, yakni datang Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku dan para malaikat shaffan shaffan bersaf-saf. Kita meyakini. Ahlu ta'wil menafsirkan ayat ini dengan apa? Yakni turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni sesuatu yang tidak datang padanya penjelasan. Sulit mereka kalau kemudian mengatakan Allah dan malaikat itu turun, yakni para malaikat bersaf-saf. Sudah. Bagaimananya? Wala alam, selesai. Demikian juga di sini. Yani di sini Allah sendiri mengatakan wa ma taraddatu an sayyin ana fa'iluhu, dan aku tidak bimbang, sudah kita menetapkan bimbang. Dan itu sesuai dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku bimbang terhadap sesuatu, ana fa'iluhu, dan aku adalah yang berbuat. Taraddadi an nafsi abdi. An nafs abdi. Aku bimbang tentang jiwanya hambaku. Yani nyawanya hamba itu. Apa itu? Abdi al-mu'min, hambaku yang beriman. Yakrahul maut, yang dia tidak suka mati. Aisyah waktu itu menyebutkan, ini ketika disebutkan di situ bahwa man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqahu. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta juga untuk bertemu dengan dia. Maka Aisyah bertanya radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah orang itu tidak suka mati dan demikian?" Kalau seperti itu tabiat, maksudnya adalah Allah memberikan kabar gembira kepada dia. Jadi di sini katakan bahwa hamba mukmin ini dia tidak mau mati. Ini sebagaimana biasa, ini orang mungkin sebagian, ini dia sakit ingin sembuh dan sebagainya itu. Wa ana akrahu musa'atahu, dan aku tidak mau untuk menyakiti dia. Yakni di sini, dan tidaklah aku bimbang tentang sesuatu dan aku yang melakukannya. Bimbangku terhadap nyawanya seorang mukmin yang dia tidak mau mati. Dan aku tidak mau untuk menyakiti dia. Yakni memang Allah berkehendak untuk kemudian membunuh atau mematikan hamba ini yang mukmin. Bersamaan dengan mukmin, orang mukmin ini tidak mau untuk mati. Walaupun dia sebenarnya ingin mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni intinya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyakiti hambanya ini. Tetapi bagaimana? Ya orang harus meninggal sehingga Allah mematikan hamba ini ya, dengan mengirim para malaikat untuk menyabut nyawa dia. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau tentang tambahan ini tadi, adapun tentang permasalahan wali Allah Subhanahu wa taala, ini sering kita sebutkan tentang masalah itu, bahwa kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman. Nanti mungkin kalau sempat kita sebutkan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Yang di sini disebutkan adalah tentang meninggalnya seorang hamba. Beliau mengatakan yang menurut Jabal Hambali, qala Ibnu Mas'ud wa ghairuhu inna mautal faja'ah takhfifu anil mu'min. Mati yang dia itu dalam keadaan tiba-tiba, tahu enggak kita? Yakni orang yang meninggal dalam keadaan tiba-tiba itu, kecelakaan atau jatuh, meninggal tiba-tiba. Ada enggak di situ sakaratul maut? Secara umum langsung meninggal kan? Demikian. Beliau mengatakan di sini menukilkan jawaban Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Sesungguhnya mati tiba-tiba itu keringanan bagi seorang mukmin. Pernah kita sebutkan dalam Riyadhus Shalihin ketika membahas kitab Adab Tasyi' Iyadatul Marid wa Tasyi'il Janais, di situ ada kitab yakni adab-adab menjenguk orang sakit dan mengantar orang yang meninggal. Sebutkan di situ oleh Imam Nawawi beberapa masalah yakni tentang meninggal orang yang tiba-tiba. Di sini kata oleh Ibnu Rajab menukilkan ucapan Ibnu Mas'ud dan sebagainya radhiyallahu anhu bahwa mati tiba-tiba itu adalah keringanan bagi seorang mukmin. Disebutkan di situ ini bagi orang yang apa? Yang dia itu sudah mempersiapkan diri, sudah menjaga sholat, beramal soleh. Tiba-tiba dia kecelakaan dan sebagainya. Ini ringan. Ya enggak, kita lihat tidak ada sakaratul maut, langsung meninggal, jatuh langsung meninggal dan sebagainya. Oleh karena itu dikatakan seperti itu. Tetapi kalau kemudian orang ini mukasir, jarang melakukan ketaatan, rugi. Belum sempat tobat, bayangkan. Bergelimang dengan dosa, mabuk, tiba-tiba apa? Allah musta'an. Ya ini nabrak mati langsung. Belum sempat tobat, rugi berarti. Tapi bagi orang mukmin bagaimana tadi? Ya ini keringanan. Lalu disebutkan juga oleh beliau di sini, ini ucapan Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau tidak ingin untuk kemudian diringankan. Kenapa? Karena itu termasuk kafaroh dunub. Ucapannya di sini. Waqala ba'du salaf, sebagian ba'du salaf, kama qala Umar bin Abdul Aziz, ma uhibbu an tuhawina alayya sakaratul maut. Aku tidak ingin untuk diringankan sakaratul maut aku. Ini ucapan sebagian ulama salaf. Innahu la akhiru ma yukafar bihi anil mu'min, sungguhnya itu adalah kafarah terhadap dosa yang terakhir bagi yang dia miliki, seorang mukmin. Yakni jalan agar dosanya itu diringankan apa? Dengan ini tadi sakarat. Nabi mengatakan inna lil mauti sakarat, sungguhnya untuk maut itu kematian ada sakaratul maut. Ketika itu adalah jalan untuk kemudian dihilangkan dosa dia. Ini orang yang paham. Kalau dia dalam keadaan mati kemudian mendapatkan sakaratul maut, seperti kita pernah sebutkan, ini bagaimana seperti disiksa seperti itu. Berat seperti itu. Walaupun akhirnya bagus, ya kan? Kalau mukmin itu seperti apa, dicabut dia itu, yakni tali atau mungkin rambut ditepung itu dengan mudah. Ini akhirnya seperti itu. Tetapi di pembukaan-pembukaan itu berat itu bisa apa? Bisa mengurangi dosa yang dia miliki. Ini pendapat Umar bin Abdul Aziz. Walaupun yang lainnya mengatakan wa kana badum yakhsha min tasdidi maut ayuftan. Yang lainnya lagi takut untuk kemudian nanti sakaratul mautnya itu berat, takut untuk terfitnah. Nanti contohkan di sini dibawakan oleh Ibnu Rajab banyak sekali kisahnya. Yani intinya mati tiba-tiba itu kalau orang yang dia itu sudah siap-siap itu termasuk keringanan. Adapun untuk orang yang belum siap-siap ya rugi, total rugi, belum sempat tobat sudah meninggal dulu, sudah mati dulu, rugi. Ini demikian tentang masalah ini. Kemudian disebutkan di sini, wa qabata jama'atu min as-salafi shalah wa hum sujud. Sebagian jamaah dari salafus shalah itu meninggal ketika dia salat dan dia waktu itu sujud, bayangkan. Wa kana ba'dhum yaqul li ashabihi, sebagian mengatakan kepada sahabatnya. Di sebelumnya beliau sebutkan contoh-contoh orang yang meninggal dalam keadaan sujud. Sebagian mengatakan kepada saudaranya, inilah amutu, la amutu mautakum. Aku tidak meninggal seperti meninggalnya kalian. Walakin at'u fa'ujib. Tapi aku berdoa dan aku berharap untuk dikabulkan. Fakana yoman qa'idan ma'asabihi. Tiba-tiba dia itu satu saat duduk bersama dengan kawan-kawannya. Fakola mengatakan, la baik, selamat datang. Bilang gitu aja. Thumma kharra mayitan. Kemudian, yakni terlungkup, sujud, meninggal. Bahkan abadum jalisan ma'asabihi, sebagian lagi duduk bersama dengan sahabatnya. Fasami'u sautan, mendengar suara. Yaqul, ya fulan, ajib, wahai fulan, wahai Abdullah atau wahai Muhammad, jawablah. Fahadihi wallahi akhiru sa'atik. Demi Allah, ini akhir kehidupan kamu, minat dunia di dunia. Fawathaba, maka dia melompat. Waqala hadha wallahi hadil maut. Ambil dia mengatakan, demi Allah, ini membawa kepada kematian. Fawadda ashabahu, ketika mendengar suara ini demikian-demikian, kemudian dia pun berpamitan dengan kawan-kawannya. Wassalamu alaihi, mengucapkan salam kepada mereka. Siapa ini yang seperti ini? Imam Nawawi. Kalau kita membaca terjemah Imam Nawawi, sebelum meninggal beliau umurnya 45 tahun. Bagaimana hidupnya? Belum menikah. Walaupun namanya ini kunyahnya Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf. Tapi belum punya anak, tidak menikah. Belum menikah. Di akhir hidup beliau sudah menulis buku-buku yang sangat banyak, bagaimana kita menghafalnya, buku-buku beliau Arba'in Nawawi, ada lagi At-Adhkar, demikian juga Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Buku yang di situ penuh barokah, diambil terus walaupun sudah meninggal bukunya sampai sekarang. Bagaimana Mutadawilun, ini dipegang oleh setiap kaum mukminin, bawa ke sana ke sini, dibaca, dihafal. Menunjukkan memang wala alam keikhlasan beliau ketika menulis itu. Sebelum meninggal sebutkan dalam terjemahnya, mendatangi guru-gurunya, pamit, ziarah masing-masing, kawan-kawannya datangi. Sudah minta maaf, ini sudah, ini sesuatu yang ma'ruf ya kan, salaman dan sebagainya. Meninggal, beberapa saat meninggal beliau. Ini juga disebutkan. Jadi dia, tadi ada panggilan tadi, ada suara, kemudian dia mendatangi kawan-kawannya, mengucapkan salam kepada mereka, summa intolaqa nahwal saut, kemudian mendatangi ke arah yang suara dia dengar. Wa huwa yaqul, sambil dia mengatakan salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Tsumma inqata'a anhum asaut, kemudian selesai suara itu Fatatabau atarahu. Orang-orang, saudara-saudara, kawan-kawan dia mengikuti bekas dia itu tadi. Fawajaduhu maitan. Didapati meninggal. Imam Nawawi hampir mirip. Beliau seperti itu. Sudah sempat berpisah dengan kawan-kawannya. Salaman, kemudian meninggal. Wa kana ba'dhum jalisan yaktubu fi mushaf, sebagian lagi duduk sambil menulis di lembaran-lembaran. Fa wada al-qalam, kemudian diletakkan itu apa kolamnya itu, pulpennya itu. Kalau dulu pulpennya pakai apa? Itu ya, bulu itu ya. Bulu mentah bagaimana cara pembuatannya? Min yadihi, dari tangannya. Wa qala, beliau mengatakan, "In kana mautukum hakadha, kalau meninggal kalian seperti ini, fa wallahi, demi Allah, innahu la mautun thayyib, itu adalah kematian yang bagus." Semasa kata maitan, kemudian terjatuh dan meninggal. Ini kisah-kisah orang yang meninggal dalam keadaan bagus. Dan kita berharap seperti itu. Dalam keadaan bagus, Masya Allah. Dalam keadaan sudah mempersiapkan diri. Berbekalan dan sebagainya. Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat itu kan. Bahwa sebagus-bagus orang itu kan akhir dari kehidupan dia. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulul jannah. Dan yang lainnya, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan orang dalam keadaan husnul khatimah. Berdoa untuk kita semua dalam keadaan mati husnul khatimah. Wa kana akhar, yang lainnya lagi, jalisan yaktubu hadis, bagian lagi menulis, duduk menulis hadis. Fa wada al-qalam, meletakkan penanya itu, min yadi, dari tangannya. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya, yad'ullah, berdoa kepada Allah. Fa mata rahimahullahu taala, kemudian meninggal. Ini mempersiapkan diri kemudian Allah kabulkan. Yang lebih aneh lagi, penulis buku ini. Siapa ini? Ini yang kita baca bukunya siapa? Ya, ini Arba'in Nawawi yang disarang oleh Ibn Rushd al-Hambali. Yang lebih aneh lagi, yang lebih ta'ajub lagi kita. Yang nulis ini demikian juga keadaannya. Sampai anak tulis di sini. Lihat halaman 9. Terjemah dia sendiri. Ibn Rushd sendiri. Menyebutkan kisah-kisah orang soleh, ya enggak? Ternyata demikian beliau keadaannya ketika mau meninggal. Bukan di sini halaman 9. Waraha Syekh Samsuddin Ibnu Nasiruddin rahimahullahu taala. Samsuddin Ibnu Nasiruddin rahimahullahu taala wafatahu, menyebutkan kisah meninggalnya Ibnu Rajab ini. Ini terjemahnya muallif, terjemah Ibnu Rajab al-Hambali. Wafatahu Syahr Rajab min as-sanah al-madhkurah. Ini bulan Rajab di tahun 795. Kita sekarang 1430 sekian. Tsumma qala, kemudian mengatakan di dalam kisah meninggalnya Ibnu Rajab ini. Wadufina bi makbarah bab shaghir, dikuburkan di kuburan bab shaghir, jiwar kub di sebelahnya jiwar kubur Syekh Al-Faqih Az-Zahid Abil Farad Abdul Wahid Ibnu Muhammad Asy-Syirazi, terkenal. Syirazi itu yang disyarah oleh Imam Nawawi, yang menjadi syarah Majmu' Syarhul Muhaddab, itu buku fikih yang paling bagus di sisi Syafi'iyah. Semal Maqdisi Al-Mutawafa, sebutkan di sini, walaqad hadatsani man hafara lahda Ibnu Rajab, mengabarkan padaku, ini penulisnya ini mengatakan, orang yang hafara, yakni yang menggali kuburannya Ibnu Rajab, anna Syekh Zainuddin Ibnu Rajab, Zainuddin Ibnu Rajab, sebutkan Syekh Ibnu Rajab ini, ja'ahu qabla ayyamut bi ayyam, datang kepada orang ini, penggali ini, sebelum dia meninggal. Faqala lahu, mengatakan, Ibnu Rajab berkata kepada tukang penggali kubur ini, "Ifirliha huna lahdan, galikan untukku di sana itu liang lahat." Wa asyara ilal buqah allati dufina fiha, kemudian dia mengisyaratkan pada buqah, tempat yang kemudian dia dikuburkan di situ. Qala fa hafartu lahu, kemudian aku gali untuk dia itu kuburan. Falamma faraqtu nazala fil qabr, ketika aku selesai menggali itu, dia turun ke kuburan ini tadi. Ngapain dia di situ? Wataja'a fihi fa'ajabahu, kemudian dia berbaring di situ dan dia ajabahu, merasa puas. Wa qala hadza jayyid, sambil mengatakan bagus bagus bagus. Tsumma kharaja, kemudian keluar. Ternyata menyuruh menggali kuburan di situ, kemudian dia mempraktikkan tidur di situ, ternyata cocok, kemudian mengatakan ini bagus, kemudian keluar lagi. Qala, coba dibayangkan, orang seperti ini berarti sudah mempersiapkan diri sedikit banyak seperti itu, walaupun dia tidak mengetahui ilmu ghaib. Tahu sama sekali tidak. Dan situ ada hadis yang sahih. Sahihkan oleh para ulama, hadis sahih disebutkan dalam Ibnu Katsir. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati kalian dari firasah orang mukmin. Firasah, tahu. Firasat maksudnya firasat, ma'ruf itu. Nabi mengatakan hati-hati kalian dari firasatnya seorang mukmin. kadang itu terjadi. Bukan berarti dia mengatakan ilmu gaib, tidak, sama sekali tidak. Tapi firasat ma'ruf. Demikian juga lalam termasuk firasat dia. Firasat mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyuruh orang untuk menggali kuburan, kemudian dia di situ. Berarti dia sudah persiapkan kurang lebih seperti itu. Baca Al-Quran terus, minta maaf pada tangganya dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa juga ya sekarang ini minta maaf dan sebagainya. Tapi kan nanti kan lu ternyata belum meninggal. Jadi mungkin bosan dan sebagainya kan. Walaupun bisa sebenarnya dipersiapkan terus. Tapi kalau kemudian dekat seperti ini kan sesuatu yang mengembirakan. Kemudian dikatakan di sini. Setelah dia mengatakan keluar dan mengatakan ini bagus, ini pantas. Qala, maka orang yang menggali ini mengatakan faullahi. Masyaartu pada ayam, aku tidak menyangka beberapa hari kemudian illa waqad utiya bihi mayitan, didatangkan dia itu dalam keadaan mayit. Ibnu Rajab ini sudah meninggal. Mahmulan bi na'sihi, diangkat di atas kerandanya. Keranda yang syar'i. Fa wada'tuhu fi dzalikal lahat, akulah yang meletakkan di liang lahat itu. Wa waradhu wa waraituhu fihi, dan aku menutupkannya dengan tanah. Rahimallahu taala. Demikian. Ini penulisnya ini ternyata demikian dia mengakhiri hidupnya, Allah alam seperti itu. Ini beberapa contoh tentang orang-orang soleh. Banyak di sini kisahkan ketika menjelaskan hadis ini. Sehingga dikatakan buku ini dengan Jamil Ulum wal Hikam. Dikatakan paling bagus dari Syarah Arba'in Nawawi adalah buku ini. Banyak disebutkan di sini kisah-kisah. Kalau ada waktu kita baca kisah-kisah di sini. Tapi sayangnya sebagian sanad ini tidak disebutkan oleh beliau. Rahimallahu taala. Kemudian disebutkan di sini, kita kembali kepada matan di situ. Wa akramuhum indallahi atfa'uhum wa atfa'uhum lil Qur'an. Yang paling mulia di antara mereka, di antara manusia, di antara kita semua. Siapa yang paling mulia itu? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling taat atfa'uhum, yang paling taat kepada Allah. Wa atfa'uhum lil Qur'an, dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Syinkiti rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan dalam surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Seseorang kalau ingin dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka itu ikutilah aku. Ketilah, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan dia akan diampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Imran 31. Berkata Imam Syinkiti, Soraha ta'ala fi hadil ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, Al-Karimah yang mulia, anna ittiba'an nabihi, sesungguhnya mengikuti nabinya, Nabi Muhammad SAW, mujibuli mahabbatihi, mewajibkan untuk Allah mencintai dia, jalla wa'ula. Dzalikal muttabi', orang yang mengikuti ini, mesti, orang yang dia itu mengikuti nabi, maka Allah akan mencintai dia. Wadzalika yadullu ala anna ta'atahu, ta'ata rasulihi, ia ainu taatihi. Ini menunjukkan bahwa taat kepada Rasul itulah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'khadhu min hadhihi al-ayah karimah anna alamatal mahabbah as-shadiqah lillahi wa rasulih. Yani tanda-tanda kecintaan seorang yang jujur kepada Allah. Kepada Allah demikian juga kepada Rasulnya itu adalah ittiba'uhu, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waladhi yuqalibuhu wa yada'i anahu yuhibbu, orang yang kemudian menyelisih nabi kemudian dia itu kok mengatakan mencintai, ya kan, bahwa kadzib, maka ini dusta, muftar, bohong. Orang mengatakan aku cinta pada Allah, kemudian dia tidak mengikuti nabi, tidak melaksanakan sunnah nabi, berarti bohong. Yang lebih menyedihkan lagi kalau kemudian menggunakan dalil-dalil yang paling jelas lah, umpamanya tentang masalah jenggot dan sebagainya, ya kan. Kalau pemedian tidak mau karena belum kuat imannya, ya agak mudah. Tapi walaupun itu tidak boleh, tetapi apa beratnya mereka membawakan dalil-dalil sampai membuat kesimpulan orang yang panjang jenggotnya itu adalah orang yang paling dungu, malah sampai kesimpulan seperti itu. Kalau tidak dia ucapkan mungkinlah tidak terlalu bahaya, tapi ini dia mengucapkan dalam keadaan dia adalah ketua demikian-demikian. Menunjukkan busuknya. Menunjukkan apa yang dia pendam itu lebih ngeri lagi mungkin. Berarti dia mencela Nabi Muhammad SAW, para sahabat, bahkan orang yang dia mungkin ikuti itu. Untuk apa tinggi-tinggi belajar sampai jauh punya kesimpulan seperti itu? Apa manfaatnya yang dia belajar itu? Dan itu ternyata orang yang disukai Allah Musta'an. Jadi orang yang mengatakan dia itu mencintai Allah kemudian tidak mengikuti Nabi, maka dia itu adalah kadzib muftar. Itlaukana mahmuhibban lahu la'atahu. Kalau dia itu mengatakan cinta kepada Allah, mesti akan mengikuti. Mengikuti Allah, mengikuti Rasul, mesti itu. Minal ma'lum, dan sudah mesti. Indal amah, di sisi orang-orang awam. Anal mahabbah, tastajlibu ta'ah. Kecintaan itu membawa kepada ketaatan. Mesti itu. Yang namanya orang mencintai itu berarti taat, sudah mesti. Orang cinta itu biasanya membawa kepada taat. Bisa dikiaskan mungkin kepada orang yang dia cintai. Entah mungkin istri, entah mungkin anak, mungkin orang yang dia cintai. Orang-orang yang dia itu sufi itu, apa yang diomongin gurunya itu dilaksanakan. Apapun, bahkan kalau perempuan itu sampai harus itu mau dia. Karena merasa bahwa itu adalah jalan menuju surga menurut dia, sudah. Padahal kalau kita lihat, harus kemudian ditanyakan, mana dalilnya? Harus itu. Ini sisi orang-orang awam, mereka sudah tahu bahwa kecintaan itu membawa kepada taat. Wa minhu qaulu syair, di antaranya perkataan penyair, laukana hubbuka shodiqan la'ata'tahu. Kalau kamu itu cintanya benar-benar jujur, kamu akan mentaati dia. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang cinta itu terhadap orang yang dia cintai itu taat mesti. Wa qala Ibnu Abi Rabi'ah Al-Makhzumi berkata di sini, Imam Syafi'i itu mempunyai ini itilah atau mungkin hafalan dalam hal syair-syair, banyak sekali dihiasi beliau syair-syair yang menguatkan apa yang beliau sebutkan. Wa man law nahani min hubbihi anil ma atsyanu lam asrafu. Bayangkan ini. Wa man, dan siapa? Law nahani, kalau dia itu melarangku, min hubbi itu tambahan syaratnya. Dan orang kalau dia itu melarang aku anil ma dari air, atsyan, aku dalam keadaan haus ini. Tapi orang yang aku cintai itu melarang aku minumnya. Lam asrabu, aku enggak akan minum. Bayangkan. Haus, benar-benar haus, sudah mau mati. Tapi orang dia cintai itu melarang, jangan minum air, enggak akan minum dia. Min hubbihi, karena apa? Cinta pada dia. Demikian. Waqat ajada man qala. Maka sungguh bagus orang yang dia itu mengucapkan, qalat, berkata, perempuan. Waqat sa'ata an hali asyiquha. Dan kamu bertanya tentang keadaan orang yang rindu kepada dia. Billahi sibhu wala tanqusu wala tazid. Demi Allah, sifatkan dia itu, jangan dikurangi, jangan ditambah. Faqul, tahukah aku katakan, law kana rahnul mauti min dhama'in. Kalau niscaya gadaian dari kematian itu adalah kehausan. Wa qultu kaif an wurudil ma'i lam yarid. Berhenti kamu untuk mengambil air. Lam yarid, tidak akan turun dia. Tidak akan mengambil air. Karena rindu, karena cinta, sudah. Jangan minum walaupun haus. Tidak akan. Itu dulu mungkin ketika, ya insya Allah sampai sekarang kita. Ini selama tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Kalau Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan diperintah, dilaksanakan. Berdoa kepada Allah, dilihat dalilnya ternyata ini, ya sudah dilaksanakan. Itu bukti dari kecintaan seseorang. Itu bukti bahwa kamu itu mencintai Allah dan Rasulnya. Dicontohkan di sini oleh penyair, man launahani min hubhi anil ma'i atsyanu lam asyrab. Kalau orang yang aku cintai itu sudah ngomong, padahal kita waktu itu lagi haus, jangan minum, lam asyrab, aku tidak akan minum. Demikian juga kalau Allah sudah, Allah dan Rasulnya yang paling tinggi termasuk disebutkan oleh Nabi SAW, ini wajadah fi alamat al-iman, mendapatkan manisnya keimanan. Ayakuna Allah wa rasuluhu abu ilahi mimma sifahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang paling dia cintai dari selainnya. Tidak ada yang lebih dia cintai kecuali Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan ini, sudah selesai. Kalau belum mampu, berdoa semoga mampu. Ini sebagai bentuk seorang itu mencintai adalah seperti itu. Demikian. Kemudian berikutnya, masih kita di dalam ucapan beliau di sini, Wa akramuhum indallah atwahum wa athbahum lilquran. Wal mu'minun kulluhum auliya'ur rahman, dan orang-orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala? Kapan kemudian dia itu dikatakan berhak bahwa dia itu, atau mungkin tidak boleh untuk kemudian disombong-sombongkan, dia itu adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai terpetik pada diri kita sama sekali bahwa yang namanya wali itu berarti kemudian hartanya banyak, kaya, lebih. Kalau miskin berarti bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia siapa? Yang menjadi teladan kita itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah pilihkan keadaannya dalam keadaan sederhana? Walaupun di situ ada sahabat-sahabat yang mulia dalam keadaan harta yang berlebih-lebihan. Utsman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya, Abu Talha dan sebagainya, Sa'ad bin Rabi. Tetapi bagaimana Allah pilihkan untuk sahabat-sahabat yang mulia, demikian juga yang paling tingginya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dalam keadaan kehidupannya demikian. Satu hari sampai hilal, summa hilal, summa hilal. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bulan penuh, satu bulan penuh, satu bulan penuh. Di rumahnya Nabi itu tidak dihidupkan api. Baik, bagaimana seperti itu? Berarti menunjukkan bahwa bukan tinjauan seorang itu wali Allah dan sebagainya. Itu berarti dengan segi harta, tidak, jangan. Kita kembalikan tadi bahwa ukuran seorang itu dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena apa? Karena ketakwaan dia miliki. Disebutkan nanti oleh Ibnu Abil Is, ada orang-orang yang dia itu ingin mendapatkan taat-taat untuk mendapatkan wali. Ketika dia tidak kaya sendiri, tidak mampu sendiri, tidak istilah kita ini sugih, tidak paling kaya sendiri. Yang lainnya kok kemudian sukses-sukses dari kawan-kawan yang sama-sama beribadah dengan dia untuk memuliakan. Kemudian dia tidak, tetap dalam keadaan miskin. Akhirnya meninggalkan amalan taat. Ini kan ngeri. Itu tujuannya dia apa? Tujuannya, tujuan yang ada dalam pikiran dia itu ya namanya wali berarti kaya. Akhirnya meninggalkan amalan ketaatan itu gara-gara itu. Futur, kenapa futur? Waduh, aku kalau ngaji terus aku ya seperti ini akhirnya. Kita kembalikan bagaimana orang-orang soleh dulu. Demikian keadaannya, bahkan kebanyakan secara umum adalah dalam keadaan sederhana. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Orang-orang yang terdahulu yang mulia yang masuk Islam diawali dengan orang-orang muhajirin yang mereka dalam keadaan sederhana. Jadi jangan sampai terpetik pada diri kita bahwa ukuran dia dicintai Allah atau tidak cintai Allah itu kemudian harta. Tidak, jangan sekali seperti itu. Ya, saling menasihati satu dengan yang lain. Dikatakan di sini, yakni seseorang dikatakan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam surat Yunus di sini. Ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahsanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Berkata di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullahi alaih, sama-sama kita baca di sini tafsir satu zaman Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dengan Imam Asy-Syangkiti, satu zaman sama-sama gurunya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala rahimahullahu taala jami'an. Berkata beliau dalam tafsirnya beliau ini, yukhbiru ta'ala an awliyaihi wa hibba'ihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wali-walinya, kekasih-kekasihnya dan kecintaan-kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru a'malahum, Allah sebutkan amalan-amalan mereka itu apa? Wa awsafahum, dan sifat-sifat mereka itu apa sih? Wa sawabahum, demikian juga apa balasan mereka itu? Faqala, Allah menyebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Ketahuilah sungguhnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim, tidak ada takut pada diri mereka. Bisa ditulis takut dari apa? Wali Allah tidak takut. Tidak takut apa? Fima yastabilunahu mimma amamahu minal makhawif wal ahwal. Takut dari yang akan datang. Takut dari sesuatu yang akan datang. Berarti masa depan dia tidak perlu takut. Nanti bagaimana masa depan anakku? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala itu tidak takut. Allah membayar. Allah akan mengganti, Allah akan memenuhi rezeki mereka semua. Sebutkan dalam surat Al-A'raf, Inna waliyallahu alladzi nazzal alkitab wa huwa yatawallas sholihin. Inna waliyallah, sungguhnya kekasihku adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi nazzal alkitab, yang menurunkan Al-Qur'an. Wa huwa yatawallas sholihin, Allah itu mengurusi urusannya orang-orang soleh. Sudah, Allah yang mengurusi sudah. Soleh enggak soleh sudah. Enggak perlu kamu sedih sudah. Soleh enggak anakmu, soleh insyaallah sudah. Enggak perlu dipikirkan. Kamu bagaimana soleh? Enggak perlu takut. Masa depan kamu itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala sudah. Itu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim, tidak ada takut pada diri mereka. Fi ma yastaqbiluna, dari apa-apa yang akan datang. Masa depannya Allah menanggung. Wala hum yahzanun, dan tidak merasa sedih. Apa itu? Yang kedua, tidak mereka itu sedih alama aslafu, terhadap apa yang telah lewat. Yang telah lewat. Tuh kenapa dulu aku kok enggak tak teruskan? Ini usahaku ini kan mungkin bisa seperti dia itu, sukses dunia dan sebagainya. Tidak merasa sedih. Walahum yahzanun ala ma'aslafu, terhadap apa yang telah lewat. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Sebutkan dalam surat Al-Hadid. Likaila tahzanu, agar tidak merasa sedih terhadap apa ma fatakum, yang luput dari kalian. Gimana sudah Allah takdirkan? Tidak sedih. Wala tafrahu bima atakum, tidak terlalu bahagia, tidak terlalu bangga terhadap apa yang dia dapatkan. Dapat rumah, dapat kendaraan dan sebagainya, merasa sombong. Jangan. Orang mukmin tidak seperti itu. Tidak sedih terhadap apa yang luput, dan tidak gembira, tidak terlalu sombong terhadap apa yang dia dapatkan. Walahum yahzanun, mereka tidak sedih terhadap apa yang telah lewat. Lahumul busra fil hayati dunya, kemudian berikutnya balasannya. Balasannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu. Lahumul busra fil hayati dunya, untuk mereka itu kabar gembira. Fi hayati dunia, di kehidupan dunia. Wa fil akhirah, demikian juga di akhirat. Beliau sebutkan di sini. Amal basyarah fi dunia, kabar gembira dia di dunia. Apa itu? Apa kabar gembira untuk orang-orang soleh itu di dunia? Fahiyah sana al-hasan, pujian manusia. Bukan itu tujuannya, tapi mereka muji. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ada orang-orang soleh itu, orang mujinya. Nabi mengatakan, Tilka ajil busra muslim. Itu suatu yang disegerakan, kabar gembira untuk seorang muslim, pujian untuk dia. Bal mawaddah fi qulubil mu'minin, orang mukmin mencintai dia. Wa ru'ya sholihah, mimpi bagus yang dilihat oleh kawannya. Aku bermimpi kawanku yang meninggal itu kok demikian, kabar bagus. Itu diantaranya kabar gembira. Adapun kabar gembira di akhirat, beliau katakan di sini, wa amma fil akhirah fa awaluha al bisharah inda qabdil arwahin. Kabar gembira di akhirat itu yang pertama adalah apa? Kabar gembira untuk dia ketika nyawanya dicabut. Yang mencabut itu dalam keadaan bagus, langsung dibentangkan itu singgasana atau permadani, langsung ke langit, langsung disambut oleh para malaikat. Roh siapa ini kok baunya harum, disebut dengan nama yang paling bagus, dibukakan pintu langit itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan ke kuburan dia. Demikian keadaan orang yang bagus. Kabar gembiranya ketika dia itu dicabut nyawanya. Innalladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alimul malaikah, malaikat itu para turun. Pada turun malaikat itu, ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa fil qabr mayubashiru bihi min ridhonillah, di kuburan mendapat ridhoan Allah. Tidur seperti tidurnya pengantin sudah. Di sampingnya orang wajahnya bagus. Siapa kamu? Amalanmu saleh dulu. Menemani dia di kuburan itu. Dalam keadaan yang bagus dia itu. Ini yang kedua, di kuburan. Wa na'im al-muqim, kenikmatan yang terus. Wa fil akhirah tamamil busra bi dukhulil jannati na'im. Di akhirat lagi kesempurnaan kabar gembira, yaitu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa najah minal adabil alim, dan keselamatan dari adab yang pedih. Ini balasan orang-orang dari kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai di sini. Ada pertanyaan? Kenapa kita mesti mengucapkan insya Allah ketika kita ditanya, apakah kamu muslim? Tadi kan jawabannya boleh. Boleh kita mengatakan, boleh tidak. Boleh kita mengatakan, saya muslim, selesai. Kalau kemudian maksudnya adalah syak, tidak boleh, kita tidak boleh mengucapkan insya Allah. Saya muslim, kamu muslim, saya muslim, sudah. Jadi berharap untuk seperti orang-orang tadi. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Demikian juga tadi alladzina mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin seperti ini, tidak perlu bilang insyaallah. Kita berharap seperti itu, sudah. Kamu mukmin enggak? Insyaallah. Kamu mukmin enggak? Saya mukmin demikian. Tapi kalau kemudian siaknya itu adalah mesti kamu masuk surga dan sebagainya, kamu mukmin enggak? Ya ini mesti masuk surga demikian. Nah, seperti itu jangan kita maka seperti itu kita bilang insyaallah. Ya ini insyaallah seperti itu. Tapi kalau biasa-biasa ya bilang saya muslim demikian saja. Demikian. Padahal bukankah kita dilahirkan dalam keadaan muslim sehingga orang tuanya yang menjadikan Majusi, Yahudi atau Nasrani. Ya tadi berarti kepada ayat tadi. Kalau kemudian dia menurut pikiran dia sungguhnya aku adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu, maka tidak perlu mengucapkan insyaallah. Bahkan ini menunjukkan keraguan, tidak boleh seperti ini. Saya muslim, selesai, sudah. Tapi ketika yang ditanya itu gambarannya adalah gambar-gambarkan bahwa dia itu masih mesti masuk surga dan sebagainya, maka waktu itu kita bilang insyaallah, iya insyaallah saya masuk surga. Demikian. Nah, ini bedakan. Secara umum, ya ini boleh mengucapkan insyaallah, boleh tidak. Apakah belum cukup dikatakan muslim orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Dan bagaimana Rasulullah marah terhadap yang bunuh kafir yang melarikan diri dan kemudian mengucapkan syahadat? Iya. Nah berarti seperti ini, kalau kemudian sampai kemudian ragu-ragu, tidak boleh kita mengucapkan insyaallah. Saya muslim, sudah, demikian. Demikian. Kemudian dengan tanda dohirnya, apakah jubah, kopiah, sirwal, merah jenggot, zakat? Iya, jadi secara umum jawabannya tadi, insyaallah jelas. Ini kalau kemudian secara umum kamu muslim, ya saya muslim, bilang itu. Dipermasalahkan adalah ketika kita lagi berbicara, kemudian digiring-giring demikian bahwa mesti masuk surga dan sebagainya, dan mesti mukminnya adalah mukmin yang tidak pernah bermaksiat dan sebagainya. Siapnya susunannya seperti itu ketika pembicaraan itu. Maka kita ucapkan saya muslim insyaallah. Demikian. Tapi kalau kemudian biasa, perbincangan biasa, ya bilang saya muslim, selesai, sudah, tidak perlu. Bahkan kalau kita bilang insyaallah malah menunjukkan syak, ragu-ragu sebagaimana tadi dijelaskan. Enggak alam. Sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.